طيب عندك عندك عبيدة أهلا أخاد الراء ها ظهر اللسان مع ماذا مع مع ولي هذا وهذا لكن مع ماذا اسماعيل ترى في الشام من جهة ظهر مع ماذا اللثة طيب ujung lisan dengan antara dua gigi atas dan bawah melihat pada sifat sekarang sifat safir lihat, safir menurut bahasa adalah suara menyerupai suara burung sedang menurut istilah halaman 71 adalah suara tambahan yang keluar dari mulut hurufnya ada tiga yaitu sod menyerupai suara angsa as zay menyerupai suara lebah az kemudian sin menyerupai suara belalang as jadi kalau terbang itu ada belalang yang khusus itu as ya sod suara angsa so as wazai suara lebah sin suara berupaya aja untuk memudahkan itu, untuk memudahkan. Berdesis kan. Dan sifatnya punya 6 sifat. Zai awalan. Al-jahr wal-rakhawah, istifal infita wa ismat sabir. Nam az amian az nam az lam amian az lam kanaztum طيب hati-hati jangan berubah menjadi sin kanaztum bisa menjadi sin kanaztum yang kemudian jangan dibaca idgham bila setelahnya jim biasanya nanti mujjah enggak jelas zai dan jimnya muzjah yang muzjah ada lagi langsung ke Zai, dua-duanya Zai Muzza, lihat nanti. Muzja, yang. Muzja. Nam. Muzza, tamal buta. Tamal buta maksura. Amatwiyah. Taib yuzji dibuka dibuka yuzji masih lagi taib kalau disukun jangan timbul kolah ghazlaha yang ghazlaha Setengah buta atau matu ya? Arbutah sa? Nah, keliru dibetulkan. Kamar butah ada. Kolam al-ahmar. Tak amar butah. Kalau disukun jangan timbul kol-kolah. Biasa nanti kita baca dari awal. Ghazlaha, yan. Ghazlaha. Uzlifat. Uzlifat. Azma. Azma. Hati-hati. Azma. Azma. Azka. Azka. Rizqa. Rizqa. Azlam. Azlam. Sama dua ya. Ada sekali lagi. Terulang. Hijazin. Saya berikan contoh lain. Sudah dihapus satunya. Enggak dihapus, enggak jadi masalah. Taib. Dihapus saja. Contohnya dua enggak bagus. Contoh satunya dihapus saja. Berulang. Kalau disukun jangan timbul kol-kolah tadi. Nah, termasuk contohnya lain azwa, jadi kan misalkan azwa aja misalnya. Nah. Banyak contohnya zaid. Contoh lain. Wazdujir. Wazdujir. Contoh lain. Sudah tidak ada yang. Bawahnya ada itu. Nah, ini juga contoh di bawahnya itu ada nanti. Baik. Hati-hati jangan. Ini berulang ini ya. Nah, berulang. Nah, contohnya. Nah, jangan berubah menjadi jim bila setelahnya dal. Wajdujir biasanya begitu. Wazdujir, jamian. Wazdujir. Wazdujir. Wazdujir. Tipis. Nah, jangan berubah jadi sin. Tazdari, ya. Tazdari. Tajdari atau tazdari atau tazdari. Nah, banyak sana yang berubah. Ima berubah menjadi kol-kolah atau menjadi sin atau menjadi jim. Jadi perhatikan baik-baik pada zai ini. Jangan sampai timbul kol-kolah. Zazan walizazna minal muzni mazizan zaniza. Yan. Zazan walizazna minal muzni mazizan zaniza. Zazan walizazna minal muzni. Antara gigi atas gigi bawah. Minal muzni mazizan zaniza. Ya. Zazau walizazna minal muzni mazizan zaniza. Nah. Zazau walizazna minal muzni mazizan zaniza. Zazau walizazna minal muzni mazizan zaniza. Minal muzni. Yan. Minal muzni. Untuk latihan sekalian disukun. Minal muzni. Minal mazizan. Siap untuk zai. Mazizan zaniza. Ya. Mazizan zaniza. Jangan sampai mazizan. dan namanya NG. Mazizan zaniza. Tetap lisannya mendatar. Mazizan zaniza. Masuk sin sekarang. Punya enam sifat hams, al-khawah, istifal, infitah, ismat, sawir. Harus tipis bila setelahnya huruf istila. Bisa berubah menjadi sod seperti basabta, ya. Basabta. Dan kalian jumpai kok di Yaman. Luar biasa di sini. Mereka karena sudah biasa. Fasabta. Nah, ada sebagian syekh di sana. Demikian. Dan kita ingatkan alhamdulillah. Tapi masih lupa. Nah. Basabta, ya. Basabta. Awsatima tut'imun, ya. Awsatima tut'imun. Mereka biasa bilangnya awsat, awsat. Nah. Ya benar, awsa. Awsati, ya. Awsati. Nanti bisa berubah menjadi ti juga, cerita nanti. Awsati, ya. Awsati. Tanya tebal. Awsati ma tut'imun. Awsati ma tut'imun. Bisa jadi tok dua-duanya tutu, tu. Jadi dua-duanya jadi tok nanti. Tunya tipis, toknya tebal. Tut'imun, ya. Min awsati ma tut'imun, ya. Min awsati ma tut'imun. Aqsatu 'indallah, ya. Aqsatu 'indallah. Ingat, a-nya tipis, qaf-nya tebal, sin-nya tipis, ta-nya tebal. Aqsatu, ya. Aqsatu. Aqsatu. Aqsatu. Tuqsitu. Tuqsitu. Tuqsitu. Tuqsitu. Nah, aqsatu. Aqsatu. Hati-hati sinnya. Tuqsitu. Tuqsitu. Tastati'. Tastati'. Tastati'. Tastati'. Nah, tastibis. Tastati'. Jami'an. Tastati'. Tastati'. Nah, jangan tastati'. Tastati'. Jami'an. Tastati'. Pakai i, jangan pakai i malah. Tastati'. Tastati'. Mastura. Mastura. Bastot. Basto. Jami'an. Basto. Basto. Basabta. Basabta. Basab. Basat. Bis. Basabta. Basabta. Kemudian dibedakan antara asarru wa asarru. Nah. Sabbihun, sabbihun. Salahnya besar dia salahnya. Asarru, asarru. Maman asarru, maman asarru. Man yadhkur. Didu, didu mada. Wajahr. Sir, didu jahr. Wasar, asar. Afil syai. Fa'asarru wastakibaru istikbara. Naam. Farq baina hadha wa hadha. Naam. Wa'asarru. Wa'asarru. Taib. Asarru. Nian. Asarru. Asarru. Asarru. Yusabbihun. Yusabbihun. Ma mana yusabbihun, ma mana yusabbihun. Man yadhkur. yusabbihun, yusabbihun lima tasbih. Naam, sabbaha yusabbihu wa yusabbihun. Ha? Waktu masuk subuh. Orang Yaman biasa subuh, subuh, subuh, artinya makan pagi. Nah, jadi kalau ke Yaman nanti subuh, subuh, sambil ngetok pintu. Artinya makan pagi, makan pagi. Subuh. Ala. Subbihun. Makan pagi. Nah. Subbihun artinya bertasbih. Nah. Kalau kita makan pagi bahasanya apa? Bukan bahasa Arabnya. Wada, kif wada. Futur. Naam. Jadi sana lebih banyak memakai subuh, subuh agak. Nah, daripada futur, futur. Enggak. Mereka biasanya memakai subuh, subuh. Nah. Orang Indonesia kok subuh, subuh, belum salat subuh ya mereka. Belum salat subuh, makan pagi, bukan salat subuh. Nah. Subuh. Nah. Juga wa'asa dan wa'asa. Nah, tanya siapa ini? Ya, Harif. Apa bedanya wa'asa wa'asa? Aisyah al-Farq bainahum. Ini Firdaus. Tak tahu. Entak. Asa artinya apa? Semoga mudah-mudahan. Wa'asa. Tongkat. Nah, asa mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan. Wa'asa. Saya juga bermaksiat. Nah, wa'asa. Wa'asa Adam kurang itu kurang. Naam, ya. Kurang alif naam. Wa'asa tambah itu. Bisa maksiat, bisa berarti apa? Dan tongkat. Bakat pakai alif. Pakai alifnya begini. Kalau yang begini wa'asa artinya apa? Maksiat. Ayo naam. Ini yang pakai ini. Naam. Sama-sama pengucapannya. Nah, ya enggak? Aso. Aso. Karena bisa aksara seperti ini bisa berubah arti. Demikian pula harus jelas kalau sini itu tasdid. Coba kita baca sama-sama. Wa asa, ya. Wa asa. Wa asa. Nah, bedakan. Yusabbihun. Yusabbihun. Hanya kecil yang bedanya biasanya. Yusabbihun hanya begitu nanti. Nah, enggak sampai so. Rata-rata begitu. Ya, antara sel so. Taib. Demikian pula harus jelas kalau sini bertasdid. As-sasabunyana. Yan. As-sasabunyana. Us-sisabunyanu. Us-sisabunyanu. Nah. As-sasabunyana. Yan. As-sasabunyana. Nah, demikian pula jangan sampai berkokolah kalau disukun. Seperti mus mus mus musma yang musma wasma ghayra musma wasma ghayra musma kemudian al mustaqim al mustaqim sinya tipis jangan sampai al mus al mus al mus mustaqim al mustaqim kalau nanti al mus bentuk sa syakal dhammah al mus merubah menjadi salah yang besar al mus pakai sadir al mustaqim yan al mustaqim mastura mastura mastura mastura Kalau sin bersukun setelahnya jim, jangan berubah menjadi zai seperti masjida, ya. Masjida. Saya ada yang masjida, masjida seperti orang Libya. Masjid. Atau masjid, masjida, masjida. Orang Adaniun. Nah, jadi ghain. Terapkan sekarang. Sasawalisasna minal mus di bisnya sasawalisasna minal mus nimasi sasanisa ya sasawalisasna minal mus nimasi terapkan nasta'in al-mustaqim al-musaytirun yabasutu basta naam coba terapkan sini sasau jamian sasau walisasna minal muslimasi sasalisa ini walaupun mudah tapi nanti penerapannya penerapan dalam tatbik baik yang keliru biasanya kurang terus sinya mas nas nah bas nah. Sinya berdesis nah, berdesis anda jamian sasau walisas minal muslimasi salisa sama-sama mengalir nafasnya kenapa tidak dinamakan dengan at-tafassi berbasit asyad wa akwa naam li'anna shin naam asyad wa akwa sya ash naam kalau ini sa as as naam kemudian selalu tipis shin selalu tipis assalamu alaikum wa rahmatullah ya assalamu salasila wa aghlalan wa sa'ira ya salasila wa aghlalan wa sa'ira nah salasila mari kita bedakan ma mana salas ma mana salas Salas tiga, salas baul, es mana? Ya? Ini terus keluar kencing. Kalau usul as-salasa, banyak yang tidak bilang demikian. Banyak sekali, tidak bisa as-salasa dan usul as-salasa. Bedakan antara salas. Nah, artinya terus menerus ini apa keluar air kencingnya salas al-baul. Nah, al-usul as-salasa. Dan juga al-hadis. Nah, terus bedakan antara sa dengan sa. Nah, diingatkan kadang-kadang jangan diamkan aja kalau ada ustaz yang demikian diingatkan. Bagaimana al-amr ma'ruf wan ahl munkar ya ndak. Nah. Kalau diingatkan nanti akan terbayang, teringatkan. Nah, apalagi ingatkan murid di hadapan yang ingatkan muridnya di hadapan para murid-murid yang lain. Sehingga akan belajar nanti ustaz yang demikian. Nah, diingatkan. Nah, kalau bisa misalnya ustaz ini salas atau salas. Nah, diingatkan begitu misalnya. Ini penting untuk menutupi, saling menutupi. Jangan dibiarkan. Nanti kalau tahu ahlul bidah gimana? Ya enggak, ini ahlus sunnah bilang usul ats-tsalatsah, usul ats-tsalatsah. Nah. Ya, yang jelek kalian sendiri. Nah. Ini diingatkan. Nah, karena ada sebagian yang kalau sudah jadi ustaz enggak mau belajar lagi. Nah. Apalagi belajar dengan murid. Nah, iya enggak? Bareng-bareng nanti kalau dites salah malu. Ini enggak boleh. Nah, sehingga mereka minta privat khusus para asatidz. Alhamdulillah belum kita penuhi. Nah. Ya, mereka minta privat khusus para asatidz. Syekhnya khusus-khusus semuanya begitu. Nah, tidak ada yang mau belajar-belajar, yang tidak mau ya sudah gitu aja. Tidak ada waktu untuk takhasus demikian. Mereka malu enggak bertemu dengan muridnya. Nah. Di Yaman enggak demikian. Nah, kita dulu belajar sama guru-guru saya. Nah. Maka di awal belajar sama Anis Al-Yafi'i misalnya. Tapi terakhir, 9 tahun terakhir beliau belajar sama saya. Nah. Banyak di sana. Jadi enggak malu. Dulunya ditanya saya enggak bisa karena belum bisa bahasa Arab, bengong terus. Nah. Dan terakhir ganti membalik. Balik ditanya akhirnya dia juga enggak bisa juga. Tapi biasa. Enggak malu. Nah, bukan mentang-mentang muridnya harus enggak mau belajar. Nah. Ya diharapkan jadi kalau ada ustaz yang demikian diingatkan. Ditutupi aibnya. Kalau memang dia malu, nasihati sendiri. Iya enggak? Nah, sudah saya berkali-kali, oh, Syekh Ahmad Shawabi sering kali saya ingatkan. Nah, dia malah senang, bukan malah artinya apa? Tersinggung enggak? Nah, mereka malah senang kalau diingatkan demikian. Tapi usahakan kalau memang demikian, ingatkan sendiri. Ingatkan sendiri. Nah, ini yang betul bagaimana? Saya kan dulu pernah tak ingatkan Uzairun ibn Allah. Beliau membaca Uzairun ibn Allah. Tak ingatkan. Nah, saya membacanya dari dulu juga begini. Tapi alhamdulillah saya kok tidak pernah dengar ya Syekh. Wala nam sami'na marrah hatta min imam Tahramain. Naam. Hunak ma sami'na. Kemudian terakhir tarajuk. Naam. Naam kama qult. Naam. Beliau bilang kama qult. Jadi Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Namun di sana ada Uzairun ibnullah tapi qiraah. Qiraah lainnya, qirahman. Hah. Lawars misalnya. Zairu nubu karena ketiganya dom, bukan nah, dom. Tapi enggak tahu berapa lama nanti duduknya. Nah. Belum praktiknya nanti. Praktikkan nanti. Lawan asal.